Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaAllah tafsir At-Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah ayat 116 sampai mudah-mudahan bisa sampai 119 insyaAllah. Ya, 116 sampai 119 ya. Hah? Oh, baik. 124 ya. Oh iya benar, sahih. Ana berpatuk kepada walillah al-masyriq wal maghrib, sahih hasan. Baik. 124 insyaallah. Mudah-mudahan bisa sampai 126. Ya, di baliknya berarti. Firman Allah azza wa jalla, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ini adalah sedikit dimulai pada saat ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Setelah sebelumnya tentang Bani Israel, maka kini dimulai oleh Allah Azza wa Jalla di surat ini, di ayat ini, dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Wa idz ditafsirkan wadhkur ya Muhammad hina ikhtabara Allahu Ibrahima bima syar'a lahu min takalifa. Ingat dalam Al-Qur'an ketika ada idz di awal ayat itu biasanya untuk tafsiran wadhkur idh, ya, ingatlah ketika. Idh di sini maknanya hina. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi walaupun tafsirannya inna, melainkan antara waw dengan idh seolah-olah ada maksud udhkur, ingatlah wahai Muhammad hina ikhtabarallahu Ibrahima. Ibtala ikhtabara, menguji. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah taala jika mencintai satu kaum, maka Allah taala akan mengujinya, dan ujian tersebut sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Jadi di sini ujian. Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bedakan ujian dengan azab. Ya. Musibah itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab. Dan mengetahui bagaimana ia ujian atau azab, maksudnya murni ujian atau azab, terlihat tertafsirkan melalui sikap kita ketika menghadapi musibah tersebut. Kalau musibah tersebut membuat kita kembali kepada Allah, maka itu ujian. Kalau misalnya musibah tersebut justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka ini azab. Azab yang bertubi-tubi, yaitu azab yang mengantarkan kepada azab berikutnya, yaitu maksiat dan syirik atau jauh dari Allah. Wa idz ibtala Ibrahima. Ibrahima di sini maf'ul bih, muqaddam, didahulukan. Rabbuhu fa'il dari ibtala. Bi kalimat ditafsirkan di sini bima syara'a lahu min takalif. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah-perintah, dengan syariat-syariat. Faedah dari kutipan ayat ini adalah syariat Allah yang kita sedang lakukan atau sedang operasikan di kehidupan kita itu semua adalah ujian. Mau kita ikut atau tidak, gitu kan? Dengan dalil wa idz bitala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Maka semua syariat itu menjadi ujian untuk pemeluknya. Fa'atammahun fa'addaha wa qama biha khayra qiyamin. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan sempurna. Ya, fa'addaha wa qama biha, melaksanakan kalimat tersebut khayra qiyam, sebaik-baik pelaksanaan. Beginilah memang para nabi dan orang-orang soleh. Ketika mereka diperintah, maka mereka melakukannya dengan sempurna. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk orang-orang. Inni ja'iluka lin-nasi imam untuk orang-orang. Yani qala Allah lahu inni ja'iluka qudwatan lin-nas. Imam ditafsirkan sebagai qudwah karena memang imam adalah tuntunan yang diikuti. Nah, qudwah itu seperti uswah. Dan Ibrahim juga uswah hasanah. Semua para nabi, semua nabi adalah uswah hasanah. Uswah, qudwah, imam. Ya, masing-masing memang ada maknanya. Tetapi satu kesatuan dari segi kenabian, semua nabi adalah imam, semua nabi adalah qudwah, semua nabi adalah uswah bagi kaum-kaumnya. Nah, inni ja'iluka lin-nasi imama, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembarang menjadikan seseorang sebagai imam. Bahkan dalam ayat lain Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ummah. Ummah. Ya. Bukan karena Nabi Ibrahim banyak, bukan, tetapi karena beliau bisa memimpin umat. Tapi perkataan Allah Ta'ala ini wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kemudian ada fa. Fa atammahun. Kemudian berarti setelah Allah Ta'ala memberikan wahyu, perintah, larangan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam realisir dengan sempurna. Barulah kemudian Allah Ta'ala mengukuhkan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk orang-orang, sebagai qudwah. Artinya ikhwah, seseorang tidak bisa menjadi imam yang sahih, yang bagus, yang baik, kecuali setelah melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, taat kepada Allah dengan sempurna, baru dia bisa menjadi imam yang baik. Ya, begitu. Imam yang baik mungkin secara keimaman, ya ini secara fikih bisa sah, seperti imam sholat atau imam keluarga misalnya. Tapi secara fungsi, apa secara efek, ya, itu seorang tidak bisa menjadi imam yang berefek kecuali kalau dia menunaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan antum dalam dunia atau dalam alam pernikahan, ketakwaanlah yang sangat-sangat diperlukan. Ya kan? Kalau di kondangan-kondangan biasanya, ikhwan, qorinya itu pasti akan membaca surat Ar-Rum atau awal surat An-Nisa yang berkaitan dengan penciptaan laki dan perempuan, ya. Atau surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah mawaddah rahmah. Pertama, banyak orang enggak ngerti tentang arti sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalaupun ngerti, ya cuman sebatas itu artinya semua kasih sayang. Baik. Tapi biasanya hanya berhenti di tema tersebut untuk pernikahan. tidak diingatkan bahwasanya dalam ayat dari surat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hanya sebatas samara saja, tapi tidak sampai kepada betul-betul menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ya. Jadi nikah itu apa orang tuh ngelihatnya enaknya doang, samara gitu. Padahal enggak bisa kita samara kecuali kalau kita betul-betul memproteksikan keluarga kita dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu enggak bisa secara independen terjadi begitu saja tanpa berusaha kita jalankan syariat Allah di rumah tangga kita. Taib. Inni ja'iluka linnasi imama. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, berkata, qal wa min dzurriyyati, maka meminta kepada Allah Ta'ala, ditafsirkan di sini qala Ibrahim, rabbi ja'al ba'd nasli a'immatan fadlan minka. Ya Rabb, ij'al, jadikanlah ba'd nasli, sebagian dari keturunan saya, nasl of spring, keturunan saya, a'immatan, para imam, fadlan minka, sebagai keutamaan dari engkau. Ya, di sini tafsiran untuk wa min dzurriyyati. Lafal Al-Qur'an disimpulkan. Nah, kita bisa memahami lewat tafsir. Jadi Allah Ta'ala menobatkan Nabi Ibrahim sebagai imam dan Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah agar keturunannya menjadi imam bagi umat-umatnya nanti. Boleh seperti itu, ikhwan. Ini bukan keujuban, bukan apa. Antum ingin anak antum nanti insyaallah jadi seorang imam, tafadhol. Pokoknya global boleh, secara muayyan boleh. Ya Allah, jadikan anak saya sebagai imam untuk kaum muslimin nanti. Tapi bukan untuk dunianya. Ya. Seperti ya Allah, jadikan anak saya presiden RI, ya misalnya. Itu sebaiknya tidak. Tapi ketika kita doakan, ya Allah, jadikanlah anak saya ini sebagai imam, sebagai orang yang saleh, orang yang menjadi qudwah bagi kaum muslimin, maka ini enggak apa-apa, bagus. Tapi sebagai presiden, sebagai menteri, ini jangan. Karena beda, ya. Presiden enggak mesti disebut imam yang soleh, ya enggak? Tapi ketika mendoakan anak seorang jadi seorang imam, maka insyaallah bagus, ya. Kemudian qala, maka Allah Ta'ala berfirman, la yanalu ahli adh-dhalimin. La yanalu ahli adh-dhalimin. Ya, insyaallah akan dijadikan, dan Allah Ta'ala menjawab doanya Nabi Ibrahim dan itu terbukti. Tetapi ada statement Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, terserah Allah Ta'ala. Ditafsirkan di sini, la tunalul imamatu fid dini, afwan, di sini la tunalul imamatu fid dini adh-dhalimin. Imamah tidak akan tidak akan terjadi, tidak akan dapatkan dalam keagamaan, al-imamatu fid din al-zalimin. Keimaman tidak akan didapatkan terhadap orang-orang zalim. Keimaman tidak akan terjadi terhadap orang-orang zalim. Keimaman dalam keagamaan yang baik. Tetapi di kalangan Bani Israel ada pada imam. Kalau kita kembali ke surat As-Sajdah, walaqad atayna Musa al-kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i. Kami telah mendatangkan Alkitab kepada Nabi Musa alaihissalam, maka janganlah kamu ragu-ragu untuk meraih Al-Qur'an. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan Alkitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, Bani Israel, berarti keturunannya Nabi Ibrahim, a'immah, para imam, yahduna bi amrina. Yang mereka memberi petunjuk sesuai dengan petunjuk kami, sesuai dengan perintah kami. Berarti betul, alhamdulillah, setelah Nabi Ibrahim wafat nanti, di kalangan Bani Israel, Bani Ya'qub, itu akan ada beberapa imam dari kalangan Bani Israel. Yang mana para imam tersebut mereka berpedoman dengan kitab At-Taurat. Ada ya. Itu keimaman yang diakui dalam Islam sebagai keimaman fid din. Adapun keimaman fi ghairi din terjadi sekarang, tapi secara sah mereka adalah imam. Imam kaum muslimin maksudnya, waliul amri. Tapi disebut imamah fid din karena tidak menjalankan syariat Allah, maka tidak disebut imamah fid din. Ya, tidak disebut imamah fid din. Ya, imam secara sah yang wajib untuk kita taati dalam hal yang ma'ruf dan haram kita taati dalam hal yang mungkar. Ya, itu aja. Ya, dan wajib kita menghormati dan menutupi aibnya. Tidak memprovokasi untuk melawannya, tidak. Tapi dari segi qudwah, tidak. Dari segi qudwah, tidak. Ya. Karena apa? Karena imam-imam sekarang yang untuk sistem demokrasi seperti ini bukanlah imam yang berqudwah gitu loh, enggak. Kecuali kalau misalnya imam, pemimpin tersebut mengucapkan kalimat hak, kita amini, tetapi kita tidak mengambil qudwah dari itu. Kenapa? Karena dari awal, ikhwah sekalian, Rasulullah SAW telah melarang bagi kaum muslimin siapapun untuk mencari imarah. Mencari imarah dilarang. Yaitu mencari imarah apa imarah? Kekuasaan. Hal yang terlarang. Ya. Kekuasaan duniawi seperti ini hal yang terlarang. Dan siapapun yang mencari imarah, wukila ilaiha. Allah Ta'ala akan menjadikan dia itu bergantung kepada imarah tersebut. Sehingga dia menjadi gila terhadapnya. Tetapi barang siapa yang diberikan imarah tanpa meminta, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang siapa yang mencari imarah tanpa meminta? Tidak ada, semuanya minta imarah, meminta jabatan dan kekuasaan. Suatu ketika ada sebuah hadis dalam oleh riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari berjalan, ternyata ada dua orang dari kalangan Asy'ariyin. Jadi Al-Asy'ari itu adalah kabilah di Yaman. Asy'ari itu kabilah di Yaman. Ya, jadi ini orang Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari. Ada dua orang Asy'ariyin, yaitu kaumnya, kabilahnya. Maka dua orang Asy'ariyin ini pengen ketemu Nabi SAW. Maka diajaklah oleh Musa Al-Asy'ari ketemu Nabi SAW. Ketika ketemu, ternyata dua orang Asy'ariyin ini meminta untuk mendapatkan jabatan, ya, pengen menjadi amil pada saat itu, yaitu pejabat, untuk menjabat di distrik atau kota atau provinsi tertentu di periode Madinah. Maka Nabi SAW setelah siwaknya terjatuh karena mungkin tercekat melihat dua orang ini kok minta jabatan. Tuh lihat, Nabi SAW kaget tercekat ada orang minta jabatan. Coba sekiranya Nabi SAW hadir di zaman ini, gak tahu seberapa sering kagetnya beliau melihat orang kok minta jabatan gitu loh, nyari jabatan. Ya. Maka beliau kemudian berkata, inna afwalala khawatir salah lafal Arabik, ya. Artinya adalah kita tidak memberikan hal yang seperti ini kepada orang yang memintanya, gitu. Maka enggak dikasih dua orang Asy'ari ini. Karena apa? Minta gitu loh, enggak dikasih. Malah justru yang dikasih Abu Musa Al-Asy'ari kemudian kan merasa malu gitu. Ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau misalnya mereka datang kemari untuk apa? Untuk minta jabatan. Paham enggak maksudnya? Ya, jadi kan dua orang Asy'ari ini datang ke Abu Musa, tolong dong saya antarkan kami ke Nabi SAW. Ada keperluan, ada suatu permintaan. Tapi enggak memberitahukan bahwa saya mereka minta jabatan gitu. Pas ternyata ada Rasulullah, mereka minta jabatan. Abu Musa malu gitu. Ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau mereka itu ternyata pengen minta jabatan di kota tertentu. Malu kayak gitu, maka Rasulullah bilang, kita tidak memberi jabatan pada siapa yang mintanya. Walakin anta idhab, tetapi engkau wahai Abu Musa Al-Asy'ari, engkaulah yang pergi bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ada yang menghikayatkan bahwa Mu'adz pergi sendiri, baru setelah itu Abu Musa Al-Asy'ari, ada yang mengatakan mereka berdua. Wallahu a'lam. Jadi justru yang mendapatkan jabatan dan keimaman siapa ketika itu? Malah Abu Musa al-Asy'ari yang tidak meminta dan merasa malu dengan teman yang meminta jabatan. Iya. Jabatan yang dimaksud jabatan kenegaraan. Bukan jabatan DKM. Ya. Kalau DKM lebih ringan, ikhwan. Tapi ya berat juga sebenarnya karena duit dan seterusnya. Kadang-kadang ada DKM yang korupsi, ya. Taib gitu ya. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. La tunalu al-imamatu fid din adh-dhalimin. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menjadikan rumah yaitu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Wa dzkur ya Muhammad hina ja'alnal Ka'bata marja'an lin-nas. Ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilayhi wa majma'an lahum fil hajj wal umrati wat tawaf was salah wa amnan lahum la yughiru 'alayhim 'aduwwun fihi. Musuh tidak akan merasuki sana mulai dari zaman Abrahah itu enggak bisa aman ya. Jadi di sini al bait disebut masabah linnas dan amna. Masabah tempat wasab, wasabayasibu yaitu bertempat tinggal dan aman. Itu. Lihat di sini wa idz ja'alna al-baita, al-baita di sini maksudnya al-haram, baitul haram, Ka'bah. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah kalian oleh kalian maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maqam di sini bukan artinya maqam makam kita ya. Kita kuburan disebut makam. Kenapa makanul qiyam? Tempat tinggal. Arti makam kan itu. Cuman orang pada tahu enggak arti makam itu? Enggak ngerti. Ya. Orang bahasa kita banyak yang asal-usul bahasa Arab tapi enggak ngerti. Mau ke mana, Pak? Mau ke makam. Kan? Makam. Arti lainnya kuburan. Kubur juga dari bahasa Arab. Apalagi selain itu? Makam, kuburan, terus apa lagi nama lainnya? Gusi? Kursi? Hah? Kursi? Gak tahu kenapa dia itu. Gak apa-apa. Ya ala kulli hal. Terserah antum mau ngomong apa, ya. Wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ittakhidhu min maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam makanan lis-salati fihi. Ya, jadi jangan sampai ada orang Indonesia yang sering tuh lihat boleh kita sholat di makam. Nah, ini salah ini. Ya, karena menafsirkan makam dengan bahasa Indonesia. Ya itulah. Kita tafsirkan Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu loh. Maksudnya apa? Ya makam, makanul qiyam wa huwa al-hijrul ladzi waqafa 'alaihi Ibrahimu 'inda bina'ihi al-Ka'bah. Yaitu al-hijr, al-hajar, al-hajar. Batu afwan tadi salah al-hajar. Al-hajar alladhi waqafa 'alaihi nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya ketika beliau membangun Ka'bah, inda bina'il Ka'bah. Di situ ya. Dan memang ketika nanti antum umrah antum akan mengetahui di mana maqam Ibrahim. Dan disunahkan salat di situ setelah tawaf. Wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila. Ahidna di sini auhayna ila Ibrahima wa bnihi Isma'ila. Ya kita perintahkan, kita wahyukan. Tasyuf lihat di sini dengan ta'biran ahid, ahida ya ahdu. Ada semacam ahad yaitu perjanjian. Dan memang apa yang Allah wahyukan itu adalah perjanjian untuk manusia. Ya. Apa yang Allah perintahkan larang itu perjanjian untuk kita semua. Pesantren, pondok disebut ma'ahad. Kenapa? Karena ada perjanjian antum di sana. Untuk belajar, boarding school, atau mungkin santri kalongan. Ma'ahad, makanul ahad. tempat perjanjian. Ya kan? Kepada siapa Ibrahim dan juga Ismail? Antahira baiti. Bersihkanlah rumah saya. Rumahku. Sebenarnya Allah Ta'ala mampu enggak untuk membuatnya bersih begitu saja? Mampu. Cuman kenapa Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail? Ya, di sinilah syariat gitu loh. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka berdua, bukan. Tapi Allah Ta'ala menginginkan adanya contoh orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kemudian Allah Ta'ala muliakan gitu loh. Gitu. Allah Ta'ala jadikan itu bersih, satu bumi bersih, bisa semua. Tapi Allah ingin melihat siapa yang benar-benar taat dan siapa yang membelot. Antahira. Keduanya, ya, di sini menghikayatkan perintah baiti, rumahku. Bisa pakai baiti ya. Tidak ada masalah karena ini juga diantara uslub Arabik baitiyah. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Nah, antahira baiti min kulli rijsin wa danas. Bersihkan rumahku dari semua rijs. Rijs yaitu hal yang najis dan danas hal yang kotor, sama semuanya. Siyanatan lil muta'abbidin, persiapan dan saun. Siyanah itu penjagaan untuk muta'abbidina fihi bitawafi haulal ka'bah, orang yang berta'abud di dalamnya untuk tawaf sekitar ka'bah. Dan memang ternyata zaman itu sudah ada orang yang tawaf. Wal'akifina, dan beri'atikaf di masjid tersebut. Warruka'i sujud, dan orang yang mau sholat. Lihat dulu Nabi Ibrahim itu ketika ke tempat itu bersama istrinya, mantan budak ya, Siti Hajar, dan juga anaknya yang masih bayi yaitu Ismail, itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Memang ada qawaid, ada dasarnya, pondasinya ada. Cuman enggak ada apa-apa lagi. Hanya ada gergersangan dan mungkin ada pohon yang menaungi satu itu. Khalas, menaungi nanti Siti Hajar dan anaknya. Khalas itu aja. Enggak ada apa-apa lagi. Tapi kemudian kan hidup berkembang. Siti Hajar ditemukan oleh orang-orang yang kafilah-kafilah manusia. Dan akhirnya mulai tersebar penduduk di situ. Ketika Ismail alaihissalam sudah mulai besar, maka sudah berkembang itu daerah. Ya. Berkah dari, tentu dari Allah Azza wa Jalla, kemudian berkah dari doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya, ini beliau berdoa. Nah, ini doanya. Ya. Di antara doanya. Dan juga di surat Ibrahim juga ada doanya. Jadi setelah meninggalkan Siti Hajar dalam keadaan gersang seperti itu, Nabi Ibrahim berdoa. Rizki ini itu banyak. Di antara doanya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Syuf lihat, ikhwan. Tiga ayat dan ayat seterusnya nanti ada. Wa idh. Beda wa idh. Ayat 124 beda tema dengan 215. 15 beda tema dengan 126. Artinya masing-masing ini cerita yang berbeda. Wallahu a'lam. Wa idz qala Ibrahim, katakan, ingatlah hina qala Ibrahim muda'il, ketika Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini yaitu Makkah negeri yang aman. Ketika disebut negeri aman yaitu aminan minal khauf, negeri yang aman dari ketakutan. Iya, karena ketidakamanan sama dengan keamanan ketakutan. Sama dengan tidak ada rasa takut. Iya kan? Antum merasa aman enggak ke masjid ini? Kalau merasa aman berarti antum lagi enggak takut gitu. Tapi coba ketika ada terorisme, ada isu-isu di Keranggan misalnya, ada begal atau apa, antum merasa enggak aman. Itu berarti ada rasa takut. Orang kalau misalnya takut miskin berarti dia merasa enggak aman dengan kehidupannya. takut miskin besok makan apa ya? Insya Allah besok makan nasi ya. Besok gimana ya? Nanti kalau saya nikah nanti istri saya makan apa ya? Ya makan nasi, makan masa makan cencorang? Ya makan nasi. Sama kayak kita. Tenang aja, rezeki Allah yang ngatur gitu loh. Tapi ikhtiar ya. Nah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya kata Allah Ta'ala wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala mengamankan mereka dari rasa takut. Ya, penduduk Mekah itu aman dari rasa takut. Warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu warzuq, berikanlah rezeki kepada ahlahu, ahlu Mekah, dari macam-macam thamarat. Wa khussa bihadzal rizqi man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan khususkanlah ya Allah rezeki ini ya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rezeki dari thamarat, buah-buahan. Qala wa man jadi khawas sebentar. Warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ath-thamarat ini materi. Ya, makanan, materi. Ini menunjukkan antum boleh mendoakan orang yang saleh untuk mendapatkan kekayaan dunia. Iya kan? Karena thamarat, thamarat materi. Rezeki kan mereka berbuahan. Ya. Kenapa kok berbuahan gitu loh? Enggak mobil, enggak motor. Karena enggak dikenal ketika itu. Ya enggak ada mobil, enggak ada motor. Arti lainnya, berbuahan itu makanan yang Masya Allah, gizinya Masya Allah, dengan beragam buah-buahan yang sangat bermanfaat gitu loh. Nah kalau misalnya kita mungkin makanan kita bilang, ya Allah berikanlah mereka, berikanlah kaum muslimin yang beriman sekarang rezeki berbuahan, bagus kira-kira, bagus. Dan gak perlu spesifik buahnya apa, tapi buah-buahan yang Allah Ta'ala inginkan. Maka tumbuhlah nanti kemudian tanaman yang menjalar seperti tanaman apa? Buah apa itu yang menjalar tanamannya? Pare bukan? Hah? Labu, semangka dan semisal itu. Ya. Buah-buah semisal labu itulah yang ketika Nabi Yunus alaihissalam terdampar ke pulau dilepehin sama ikan besar, kan keluar tuh. Itu dalam keadaan sakit kan? Dan kan sakit itu gersang tanahnya, tapi kemudian Allah tumbuhkan tanaman yang menjalar seperti labu. Nah disitulah kemudian mulai kembali hidup tuh, nah, bukan kembali hidup, mulai menjalani kehidupan dengan makan dari buah semacam itu. Iya. Nah, tapi dikhususkan kepada orang yang beriman. Maka antum boleh ikhwan, antum mendoakan ya Allah jadikanlah orang-orang beriman ini mereka orang-orang kaya. Enggak masalah. Ya, karena mendoakan kekayaan kepada orang itu bukan sesuatu yang merupakan aib gitu. Ya Allah jadikanlah Randy pengusaha kaya. Boleh enggak? Dia malah antum ngantuk. Anak doain antum mau ngantuk gitu. Ya. Jadikanlah Rexy insya Allah jadi orang yang memiliki harta yang banyak, berkah hartanya. Amin. Ya, nanti kalau udah kaya jangan lupa sama Ana. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Siapa yang kufur maka aku akan umatti'uhu. Itu akan aku berikan dia mata. Ya. Kesenangan, tapi qalila. Sementara. Gitu loh. Sedikit. Coba lihat, Allah Ta'ala enggak mengatakan na'am, iya, enggak. Tapi Allah alihkan. Wa man kafara, ada siapa yang kufur, maka aku berikan kenikmatan sedikit. Thumma attarhu ila adzabin nar, kemudian maka akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Wa bisal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat di sini ikhwan. Nabi Ibrahim kan minta, ya Allah jadikan ini negeri yang aman. Jadikan negeri ini negeri aman. Dan rezekikan orang yang beriman yaitu semorot. Allah Ta'ala enggak menyebutkan, Allah menjawab gitu enggak menyebutkan. Tapi Allah Ta'ala alihkan, barang siapa yang kufur kepadaku dan seterusnya, maka akan aku berikan dia sedikit dari kenikmatan duniawi. Coba lihat. Kenapa kok enggak dijawab Allah? Karena sudah pasti Allah jawab untuk yang permintaan Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Pasti Allah jawab. Buktinya sampai sekarang Makkah masya Allah. Ya. Kemudian buah-buahan di sana juga banyak. Makmurlah pokoknya, enggak bakal kekurangan insya Allah. Nah, tapi kita orang yang kafir, mereka mendapatkan mata kenikmatan. Gimana tuh? Ah. Man kafara fa umatti'uhu. Maka aku akan berikan mereka mata, tapi qalila. Qalila di sini maksudnya sebatas perjalanan dunia aja. Gitu loh. Atau bisa dimaknai qalila di sini dari segi kepuasan hatinya itu. Qalil kepuasannya ya. Gila orang kafir susah melihat orang kafir yang qanaah. Tanya aja sama orang kafir. Eh kafir, pir. Antum mengamalkan qanaah enggak dalam kehidupan antum? Enggak tahu qanaah mereka. Mereka taunya soimah. Enggak tahu qanaah. Ya. Ketika tidak ada qanaah maka miskin hati mereka gitu. Itu yang disebut umatti'uhu qalila, merasa sedikit aja enggak? Iya. Enggak puas, enggak habis-habis mereka. Tapi kalau orang muslim ya, walaupun dikasih sedikit merasa banyak karena yang diberikan oleh Allah bukan hanya mata' duniawi melainkan ini kekayaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghina nafs, kekayaan jiwa. Begitu. Ya. Jadi sudah diperkaya dirinya oleh Allah Ta'ala, kemudian di akhirat diperpanjang kekayaan tersebut dengan surga Allah Azza wa Jalla. Begitu ya ikhwah, untuk tafsiran kita cukup sampai sini, tafsir muyasar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.